Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar al-ikhwa wal-akhwat dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini, hari ke-18 Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-18 kita dalam kajian interaktif. Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi Hafidahullah. Dan insyaAllah untuk tema hari ini adalah fikih rasa malu kepada Allah. Jadi insyaAllah untuk tema hari ini yaitu fikih rasa malu kepada Allah. Olehnya itu bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa dikirimkan melalui page atau kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0853-9986-3739 atau via telepon di nomor 0411-878-368. Ya, baiklah pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan judul fikih rasa malu kepada Allah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari amalan hati yang sangat agung dan merupakan dasar segala kebaikan dan sebab kehidupan hati itu adalah rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak yang mulia ini akan indah di dalam hati seorang hamba dengan berbagai amalan soleh yang dilakukan dari sebab-sebab keimanan dan perkara-perkara yang insyaAllah ta'ala kita akan terangkan dari sebab munculnya rasa malu di dalam diri. Dan banyak hal darinya, seorang melatihnya di bulan yang mulia ini, di berbagai ibadah yang dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa malu al-haya dalam bahasa Arab, itu dari kata dia bermakna istihya, bukan orang yang sering lancang, terlalu berani, serampangan, tapi dia memiliki sifat malu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa dia mustaq dari kata al-hayah, dari kata kehidupan, dari kata kehidupan. Iya, itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di Madarijus Salikin dari sisi bahasa. Dan beliau terangkan bahwa sesuai kekuatan akhlak malu di dalam hati, itulah kehidupan hati. Dan sedikitnya rasa malu di dalam hati, itu yang menyebabkan matinya hati dan ruh. Maka setiap hati itu lebih pemalu, maka akan semakin hidup hati tersebut. Baik, jadi itu dua mana rasa malu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, para ulama mendefinisikannya dengan beberapa definisi. Di antara definisi disebutkan di Fathul Bari bahwa rasa malu adalah tagayyur wa inkisarun ya'taril insan min khawfi ma yu'abu bih, perubahan atau kerendahan, kepasrahan yang bersama manusia atau menghiasi manusia ketika dia khawatir terhadap sesuatu yang dicela terhadapnya. Dan kata Al-Jurjani rahimahullah dalam mendefinisikan, dia adalah penahanan jiwa akan sesuatu, dia tinggalkan sesuatu karena khawatir dicela. Dan kata Ragib Al-Asbahani adalah rasa malu adalah penahanan jiwa dari hal-hal yang jelek dan ia meninggalkannya. Dan kata Ibn Muflih Al-Hambali rahimahullah, hakikat rasa malu dia adalah akhlak yang membuat seseorang itu melakukan hal yang indah dan meninggalkan hal yang jelek. Iya, meninggalkan hal yang jelek. Dan sebagiannya mendefinisikan bahwa rasa malu dia masuk ke dalam bentuk ketenangan, menundukkan pandangan, menjaga dari pembicaraan karena menjaga orang yang dia malu darinya. Ya, ini definisi-definisi saling melengkapi dari makna malu tersebut, bahwa dia adalah akhlak yang menahan seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang jelek dan membawanya untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Iya. Serta menahan dia untuk kurang di dalam menunaikan orang yang memiliki atau siapa yang memiliki hak terhadapnya. Telah datang di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejumlah dalil akan akhlak yang mulia ini. Akhlak malu ini. Iya. Di antara dalil tentang hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah seorang putri Nabi Syuaib. Faja'atku ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ma liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maka datanglah salah seorang dari dua putri Nabi Syuaib alaihi salam. Ia berjalan dengan penuh rasa malu. Ia berkata, sungguhnya ayahku memanggil engkau untuk memberi balasan upah terhadap perbuatanmu memberi minum untuk kami. Ya, atau memberi minum untuk ternak-ternak kami. Dan ini kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mendatangi Madian dan mendapati manusia sedang mengambil keperluan dari mata air. Ternyata ada dua orang perempuan yang hanya berputar di seputar manusia dan mereka tidak mampu untuk masuk ke mata air tersebut kecuali kalau manusia sudah berlalu semuanya. Maka Nabi Musa pun alaihissalam menolong mereka. Kemudian memberi minum kepada ternak-ternaknya. Maka datanglah perempuan ini dengan penuh rasa malu dan dia ungkapkan bahwa ayahnya yang memanggil. Iya, dan ini dari akhlak indah yang lainnya, menunjukkan rasa malu yang sangat baik. Maka dipetik darinya, dari ayat ini, ya bagaimana akhlak yang malu ini, dia datang berjalan ya dengan pemalu, bukan orang yang serampangan, kemudian asal main serobot saja atau yang semisal dengannya, tapi tampak darinya dari rasa malunya. Iya. Dan di sini juga tampak dari ayat bagaimana dari keindahan akhlaknya, dia sampaikan bahwa yang memanggil ke rumahnya adalah ayahnya. Dan ini adab di dalam rasa malu. Ya, bahwa ayahnya yang memanggilnya untuk memberikan upah baginya. Bagi Nabi Musa, dan dimaklumi bahwa Nabi Yakub sudah diterangkan bahwa beliau sudah seorang yang sudah sangat tua. Ya. Sehingga dua putrinya pun mereka sendiri yang membawa hewan ternaknya untuk di diberi minum di mata air. Iya. Dan dari ayat juga yang menunjukkan akan hal itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan di dalam surah Al-Ahzab. Iya. Ketika beliau didatangi oleh sejumlah sahabat makan di rumahnya dalam jamuan beliau, tapi mereka terlalu memperpanjang duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam malu terhadap mereka untuk mengatakan segera pulang atau yang semisal dengannya. Iya. Kemudian disebutkan juga di dalam ayat, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dalikum athharu liqulubikum wa qulubihim. Dalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kalian meminta dari para perempuan suatu perhiasan, mintalah dari belakang hijab. Itu lebih suci untuk hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Ini juga dari pelajaran dari akhlak rasa malu yang sangat indah di dalam Al-Quran. Iya. Bagaimana seorang itu, laki-laki maupun perempuan, dia menjaga dari kesucian hatinya dan menjaga batasan-batasan. Dan ada rasa malu di dalam hal tersebut. Dan dari keindahannya diterangkan juga di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai kebaikan. Antara kebaikan yang beliau jelaskan bahwa rasa malu adalah kunci segala kebaikan. Di dalam hadith Imran ibn Husain riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Iya. Ia adalah kebaikan karena akhlak yang mendorong untuk melakukan perbuatan kebaikan, menahan dari maksiat, menjaga seorang itu dari hal yang jelek, mencegahnya dari hal yang ia dicela dan dicerca karenanya. Iya. Maka rasa malu ini adalah kebaikan. Bahkan dikatakan oleh Nabi, semuanya adalah kebaikan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa rasa malu adalah bagian dari keimanan. Akan digandengkan dengan keimanan tersebut. Kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, dan paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Perhatikan, dari 70 sekian cabang keimanan itu diberi 3 contoh darinya. Yang paling tinggi, yang paling bawahnya, dan bagian dari keimanan. Dan diambil rasa malu sebagai contoh. Iya. Menunjukkan pentingnya hal tersebut. Dan dia adalah dari cabang keimanan yang sangat penting. Nah, karena di dalam rasa malu ini terdapat hal-hal yang membawa seseorang untuk memperkuat keimanannya. Dan semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat rasa malunya. Semakin kuat rasa malunya. Dan juga di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal iman kurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Rasa malu dan iman digandengkan bersamaan. Apabila salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lainnya ikut terangkat. Ikut terangkat. Iya. Dan juga dari keindahan rasa malu ini, dia adalah sebaik-baik perhiasan yang seorang berhias dengannya. Iya. Di dalam hadith Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah, wa la kana al-fuhshu fi syai'in illa syana." Tidaklah rasa malu itu pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Dan tidaklah al-fuhsh dari perbuatan keji, perbuatan kasar pada sesuatu, kecuali akan memperjelek sesuatu tersebut. Iya. Dan rasa malu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah. Maka dibayangkan seorang memiliki dari rasa malu ini, Allah cinta kepada akhlaknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ya'la bin Umayyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun sittir, yuhibbul haya was-sitr." Sungguhnya Allah Maha pemalu lagi Maha menutupi. Allah mencintai rasa malu dan mencintai tirai atau mencintai hal yang menutupi ya seseorang. Dan juga di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari beberapa jalannya dari Abu Hurairah, sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbul hayya al-afifal mutafaffif. Al-afifa al-mutaaffif. Allah cinta kepada orang yang pemalu, menjaga dirinya dan berusaha menjaga dirinya. Iya. Dan dari kebaikan rasa malu ini, dia mengantar kepada surga. Karena itu di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imanu fil jannah." Iya, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Rasa malu itu adalah dari iman dan iman itu berada di sorga. Dan rasa malu ini adalah akhlak dari akhlak keislaman kita, akhlak umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqil islamil haya." Sesungguhnya setiap agama ada akhlaknya. Dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna keimanannya dalam paling baik akhlaknya. Maka ini hendaknya dipikirkan bahwa akhlak yang pokok dalam Islam adalah rasa malu. Dan rasa malu ini adalah syariat para nabi. Di dalam hadis Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sungguhnya dari hal yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu. Ya, maksudnya ini dari kalimat berjalan di tengah para nabi, berada di syariat para nabi yang terdahulu. Iya. Menunjukkan keagungan hal ini. "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tidak malu, maka buatlah sesuka hatimu. Iya. Dan ini kalimat mengandung dua makna sekaligus. Makna anjuran dan makna larangan. Artinya kalau kamu tidak malu, malu berbuat jelek, kemudian berbuat keji, berbuat sesuatu yang tidak baik dan manusia akan mencelamu, silahkan berbuat apa yang kamu inginkan. Dan ini terdapat hardikan, larangan. Dan kena anjuran, kalau kamu memang sudah benar, tahu itu hal yang baik, hal yang lurus, ya, kamu lakukan dan kamu tidak malu mengerjakannya, silahkan kamu kerjakan. Terdapat dua hal sekaligus di dalamnya. Iya, dan dari hadis ini menunjukkan bahwa rasa malu adalah hal yang menahan seorang hamba itu untuk mendekati hal-hal yang maksiat dan merupakan motivasi yang sangat kuat mendorongnya mengerjakan hal-hal yang dipuji. Dan perlu diketahui bahwa rasa malu terbagi dua. Ada yang sifatnya tabiat, pembawaan, dan ada yang sifatnya suatu hal yang dia upayakan. Ada seorang yang dari semenjak tumbuhnya, dia memiliki rasa malu. Dan ada orang, dia memiliki rasa malu setelah dia latih dirinya. Dia mempelajarinya. Dan itulah akhlak secara umum di dalam agama kita. Ada akhlak yang memang pembawaan jiwa, sudah akhlak yang baik, dan ada akhlak yang dia melatih dirinya supaya berakhlak dengan akhlak yang baik tersebut. Dan kita akan sebutkan nanti hal-hal yang membantu bagaimana seseorang itu memiliki rasa malu. Dan dari hal yang penting untuk diketahui bahwa Ibnu Al-Qayyim menyebutkan pembagian rasa malu menjadi 10 bentuk. Iya. Dari rasa malu yang baik dan dipuji. Yang pertama adalah rasa malu ketika berbuat kekeliruan. Seperti rasa malu Nabi Adam alaihi salam ketika beliau keluar dari sorga atau beliau lari dari sorga. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. Dan yang kedua adalah rasa malu karena dia kurang. Ya, seperti rasa malu para malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek, tidak pernah merasa letih. Karena mereka menganggap bahwa mereka belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dan yang ketiga adalah rasa malu pengagungan. Dan ini rasa malu sesuai dengan pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Semakin besar pengetahuannya kepada Allah, akan kebesaran, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin besar rasa malunya kepada Allah. Dan keempat, rasa malu kedermawanan. Seperti malu Nabi SAW terhadap kaum yang diundang acara walimah. Mereka panjang duduknya di rumah Nabi. Ya, dan Nabi malu untuk berkata kepada mereka, pergilah kalian, karena kedermawanan beliau. Tak ada rasa malu yang sifatnya hikmah, yang merupakan dari kemuliaan diri. Iya. Seperti rasa malu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya langsung tentang air madi kepada Nabi. Ya, terkait dengan putri Nabi yang menjadi istrinya. Tak ada rasa malu yang sifatnya, yang keenam rasa malu yang sifatnya dia menghinakan dirinya. Iya, seperti seorang hamba yang malu memohon kepada Allah hajat dan keperluannya, karena dianggap dirinya banyak dosanya, dia merendahkan dirinya, tidak layak mendapatkannya. Iya. Dan yang ketujuh ada rasa malu yang sifatnya kecintaan, muncul dari kecintaan. Iya. Dan ini rasa malu ketika seorang hamba, ya, sebagaimana misalnya seorang yang cinta, dia berjumpa dengan orang yang dia cintai, ya, ada bentuk dari rasa malu. Dan ada sesuatu yang dia jaga. Maka demikian dari rasa malu yang hendaknya ada di dalam hati seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah rasa malu penghambaan. Ini rasa malu yang terdapat di dalamnya kecintaan, rasa takut, dan ia menganggap dirinya kurang layak beribadah kepadanya atau kurang di dalam menegakkan ubudiyah, yang mengharuskan ia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kesembilan adalah rasa malu yang sifatnya kemuliaan jiwa. Iya, kemuliaan jiwa. Sebab seorang yang memiliki jiwa besar, ya, jiwa agung, ia malu dirinya tidak berbuat hal-hal yang besar pula. Iya. Malu dirinya tidak berbuat hal-hal besar pula. Nah, dan yang ke-10 adalah rasa malu seorang pada dirinya sendiri. Sebab kalau dia punya jiwa yang baik dengan akhlak yang mulia, maka dia tidak ridha. Dan dia malu dirinya di kedudukan yang rendah, dari akhlak yang kurang. Padahal dia mampu untuk lebih memperbaiki dirinya dan maju untuk dirinya. Iya. Karena itu sangat aib bagi seorang hamba kalau dia memiliki kemampuan untuk lebih baik, tapi dia tidak melangkah untuk lebih baik. Dia punya dari lembaran-lembaran kesempatan untuk hal yang lebih ke depan, tetapi ia tidak melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, walam arafin nasi aiban ka'ibil qadirina alat tamami. Saya tidak pernah melihat ada aib di tengah manusia seperti aib orang-orang yang mampu untuk sempurna. Iya. Baik. Kemudian dari hal yang penting diingatkan di kesempatan ini, bahwa rasa malu adalah akhlak yang agung akhlak yang mulia. Ada sebab-sebab yang bisa memunculkan akhlak ini. Iya. Dari perkara yang bisa memunculkan rasa malu di dalam jiwa seorang hamba adalah yang pertama, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Dan ini adalah pokok yang membuat munculnya rasa malu di dalam dirinya. Munculnya rasa malu di dalam diri seorang hamba. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani, walaupun di dalam sanadnya dibicarakan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, kami sudah malu alhamdulillah." Kata Nabi, "Bukan itu. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa litadhkur al-maut wal bila." وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا. Rasa malu itu adalah engkau menjaga kepala dan apa yang dipahami oleh kepala, menjaga perut dan apa yang ada di dalam perut, dan rasa malu adalah engkau banyak mengingat kematian dan mengingat jasad yang sudah sirna di alam kubur. Dan siapa yang menghendaki akhirat, dia meninggalkan dari perhiasan dunia. Siapa yang mengerjakan itu, maka dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu. Iya. Nah, maka di dalam hadis yang saya bacakan tadi, ya, terdapat bagaimana seorang itu malu, ya, kepada atau memiliki rasa malu dengan dia mengetahui dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, ya, dan dia mengetahui dari syariat-syariatnya sehingga dia malu untuk masuk ke dalam kepalanya memahami sesuatu hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masuk ke dalam perutnya sesuatu dari perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak mengingat dari kematian, kemudian banyak untuk mengingat kesirnaannya ketika sudah menjadi tanah dan mengingat akan hari akhirat. Ini dari hal yang indah membawa seorang hamba memiliki rasa malu. Iya. Dan perlu diketahui bahwa pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala itu dengan mempelajari akan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Dan kapan hati itu lebih terdidik untuk memiliki sifat-sifat penghambaan, maka pasti akan lebih besar rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab yang memunculkan rasa malu adalah dia melihat berbagai nikmat yang Allah karuniakan padanya. Iya. Berbagai nikmat yang Allah berikan untuknya, tapi dia malu tidak menggunakan nikmat itu pada tempatnya. Malu kurang di dalam memanfaatkan nikmat itu untuk hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kaffar." Apabila engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menjumlahnya. Sungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan kufur. Iya. Banyak nikmat diberikan, tapi dia ada sifat zalim dan mengingkari dari nikmat tersebut. Dan dari hal yang memunculkan rasa malu, dia selalu melihat dirinya kurang di dalam menegakkan penghambaan. Ya, sehingga dia ingin lebih sempurna, lebih baik, Ya. Terus lebih baik dan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan dari hal yang memunculkan rasa malu itu adalah seorang hamba memperhatikan dari keadaan dirinya, dari amalan-amalan yang dia kerjakan, iya, dengan berbagai nikmat dan karunia yang dia dapatkan, dan dia bandingkan dengan orang-orang yang telah berlalu. Maka mungkin banyak dari nikmat dia miliki lebih, tapi dari sisi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kadang lebih jauh daripada orang yang memperoleh sedikit dari nikmat tersebut. Iya. Maka ini beberapa hal yang membantu seseorang untuk memiliki rasa malu itu. Dan dari hal yang membantu seorang memiliki rasa malu adalah dia memperkuat dari keimanannya. Ya, sebab semakin baik iman seseorang, akan semakin kuat rasa malunya. Sebab al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian dari keimanan. Dan dari sebab yang membantu seorang untuk malu adalah dia meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Ya. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dosa-dosa maksiat dari bahayanya, dari prahara terhadap hati, menghilangkan rasa malu. Atau mengurangi dari rasa malu tersebut. Karena itu orang yang gemar dengan dosa, itu kelihatan tanda-tandanya di dalam kehidupannya. Iya. Kemudian dari hal yang memunculkan rasa malu adalah dia menjaga dari kewajiban-kewajiban, hal-hal yang disunnahkan, dari kemuliaan-kemuliaan. Dan dari hal yang memunculkan rasa malu adalah seorang menghindari segala jalan yang bertentangan dengan rasa malu itu. Sambil dia berakhlak dengan akhlak muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hal yang memunculkan rasa malu adalah seorang mempelajari fikih rasa malu ini dan kedudukannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, supaya dia berusaha untuk menekuninya, memunculkannya di dalam dirinya. Iya. Dan dari sebab munculnya rasa malu di dalam jiwa adalah dia mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta istri-istri beliau dan keluarga beliau, bagaimana rasa malu mereka. Iya. Dan juga dia lihat kepada sirah dan kehidupan para nabi dan para rasul. Ya, karena itu kita dapati dari kehidupan para nabi itu bagaimana rasa malu mereka. Ya, Nabi Musa alaihi salam misalnya, kaumnya punya kebiasaan mandi bersama, tapi Nabi Musa beliau mandi sendiri. Ya, alaihi salam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan bahwa beliau itu ya lebih pemalu, melebihi anak gadis yang dipingit. Dan terhadap Utsman bin Affan beliau berkata, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika, tidakkah pantas saya malu dari seorang lelaki yang para malaikat malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Dan dari hal yang memunculkan rasa malu ini, setelah dia pelajari dan dia ketahui itu akhlak para nabi dari keimanan dan seterusnya, iya, dia juga mengetahui bahwa di belakang akhlak rasa malu ini terdapat berbagai manfaat dan faedah yang sangat besar. Kadang seorang tidak menghitung dari faedah di belakang rasa malu tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Dan dari hal yang membantu seorang munculkan rasa malu di dalam dirinya, dia mujahadatun nafs, melatih diri. Iya, sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dia duduk dengan orang-orang yang salih. orang-orang yang dia mengambil akhlak baik darinya, dan dia melihat dari apa namanya kehidupannya. Dan ini terwujud apabila seorang itu belajar menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis para ulama, orang-orang yang berilmu, agar supaya mereka mendapatkan kebaikan di belakang akhlak rasa malu ini. Iya. Dan terakhir di sini saya ingatkan bahwa orang yang memiliki rasa malu di dalam dirinya itu memberi pengaruh di dalam kehidupannya. Dari pengaruhnya, dia selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini dari pengaruh yang baik. Seorang memiliki rasa malu. Dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kata Al-Qahtani rahimahullah, "Wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wa an-nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahyi min adril ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani." Kata beliau, apabila engkau di tengah kegelapan bersendirian dengan sesuatu yang bisa menjatuhkan kamu dalam maksiat, dan jiwa mengajak kamu untuk melakukan kesewenang-wenangan itu, maka malulah kamu dari pandangan Allah yang melihat engkau. Dan katakan pada dirimu, pada jiwamu, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Iya. Hendaknya dia hadirkan bahwa orang-orang yang di tengah kesendiriannya, kemudian dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahaya besar untuknya. Di dalam hadis Thauban, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsalil jibal, amsal jibal tahama." Saya mengetahui di antara umatku ada sekelompok orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan seperti gunung Tahama. Seperti gunung Tahama. Biyadan, putih. Faija'aluha, faija'alaha Allah haba'an mansura. Tapi Allah jadikan amalan itu bagikan debu yang berterbangan. Ketika Nabi terangkan siapa mereka, beliau berkata, "Ama innahu ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun." Ketahuilah bahwa mereka ini saudara-saudara kalian. Dari kulit-kulit kalian juga. Sama kalian umat Islam. Dan mereka di malam hari juga sholat. Seperti kalian sholat. Ada ibadah di malam hari. Walakinnahum qawmun idha khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka ini adalah satu kaum. Kalau mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan, maka mereka melanggar hal-hal tersebut. Ya, kemudian dari pengaruh rasa malu di dalam diri, tertampak, dia tidak terang-terangan melakukan maksiat. Iya. So, kapan dia sudah berani terang-terangan berbuat maksiat, disaksikan oleh manusia, ini tanda rasa malu itu sudah menguap dari dirinya. Iya. Kemudian dari tanda orang yang memiliki rasa malu, ya, tidak dilihat pada dirinya hal yang dia malu, terlihat seperti itu. Dan yang keempat, dia memiliki dari penjagaan diri, dari hijab, dari hal yang menutupi dirinya. Ya, karena itu perempuan-perempuan yang tidak memakai jilbab, tidak berhijab dengan hijab yang disyariatkan, maka ini ada bentuk kurang rasa malu di dalam diri. Iya. Sebab dari hal yang terbaik untuk para perempuan adalah dia memakai jilbab, memakai hijab yang syar'i. Dan dari tanda rasa malu itu, dia menundukkan pandangan, kemudian menjaga lisannya. Demikian pula, tidak banyak meminta kepada manusia, tidak terlalu mendesak di dalam memohon atau di dalam meminta kepada orang. Iya. Demikian pula dari tanda rasa malu, dia tidak menolak orang yang meminta hajat kepadanya, dia berusaha untuk menunaikan sesuai dengan kemampuannya. Iya. Dan dari rasa malu, tanda rasa malu, seorang itu ya, tidak terlalu banyak mengamati dari aib dan celah kesalahan orang, dan dia banyak berbuat baik kepada orang yang berbuat salah terhadap dirinya. Ya, dan dari rasa malu, tanda rasa malu pada seorang, ya, dia menjaga perasaan orang lain, tidak mengganggunya, tidak memberatkannya, atau tidak mengharuskan sesuatu pada mereka, hal yang tidak harus terhadap mereka. Ya, dan ini dari tanda-tanda menunjukkan adanya rasa malu di dalam hati. Akhlak yang baik ini adalah bagian dari iman. Kapan pengaruhnya tampak di dalam kehidupan, maka akan lebih indah dari keadaan hati tersebut, dan lebih besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih giat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati yang sudah mati, hilang rasa malu darinya, ya, kadang hal-hal manusia mencelanya pun, dilihat oleh manusia pun, tidak berpengaruh dari dirinya. Ibarat bangkai, ibarat mayat, diiris pun, irisan itu tidak memberi pengaruh untuknya. Karena itulah seorang hamba hendaknya memperhatikan dari keagungan akhlak yang mulia ini. Dia adalah hal yang dicintai oleh Allah, penuh dengan berbagai keutamaan, dari sumber segala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita semua berakhlak dengan akhlak yang mulia ini, dan menjaga kita semua dari perkara yang dibenci dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Nah. Baiklah, pendengar sekalian, kita telah menyimak bersama tausiah hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan langsung saja, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk, kita baca pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari saudara Abu Nida yang berada di Saudi, Riyadh. Katanya, bagaimana tentang membayar zakat fitri ke negara lain? Misalnya di negara Saudi dia berada, dan dia membayarnya di Indonesia, karena membayar di Indonesia lebih banyak yang membutuhkan daripada di Saudi. Terus jika ada selisih waktu hari raya, Id, bagaimana hukumnya? Misalnya di Saudi hari Idnya hari Selasa dan di Indonesia hari Rabu, sedangkan dia belum bayar zakat setelah sholat Id di Saudi, tetapi membayarnya di Indonesia karena di Indonesia belum sholat Id. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawati rahmatallilalamin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang terbaik bagi seorang, dia mengeluarkan zakatnya di tempat yang dia tinggal. Iya. Tapi kalau ada suatu kemaslahatan sehingga dia keluarkan di negeri asalnya, maka insyaallah taala itu tidak ada masalah. Iya. Dan untuk pengeluarannya, pengeluaran zakat bermula dari tanggal 28 Ramadan. Sudah bisa dikeluarkan. Jadi tidak mesti dia menunggu misalnya hingga hari Id, apalagi kalau dia berbeda negara, dikhawatirkan adanya kebingungan seperti yang ditanyakan oleh penanya. Ya, wallahu taala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Umair di Makassar. Yang pertama, bolehkah meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil di rumah untuk melaksanakan i'tikaf full selama 10 hari di masjid? Hal tersebut kembali kepada kondisi istri dan anak-anaknya. Kalau ibadah mendekatkan diri kepada Allah, memang ada hal yang harus dikorbankan. Kadang dia berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak-anak. Kadang dia berkorban dengan jiwa, berkorban dengan harta. Iya. Dan banyak hal yang kadang dia korbankan dalam rangka ibadah. Hanya saja, kalau dia masuk di dalam kategori meninggalkan istri dan anak-anak, bermakna menelantarkan mereka, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab menjaga nafkah mereka itu adalah kewajiban. Sedangkan i'tikaf adalah sunnah. Dan kewajiban tidak boleh ditinggalkan lantaran suatu hal yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ay yudhayya ma yaqut." Cukuplah seorang dianggap berdosa kalau dia menelantarkan siapa yang nafkahnya dia tanggung. Jadi sepanjang istrinya dia tinggal, ada yang menjaganya, nafkahnya dia penuhi, ya terpenuhi keperluannya, kemudian dia itikaf 10 hari di masjid, itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik untuknya. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya, bolehkah membawa handphone ketika itikaf? Itikaf adalah tempat untuk seorang itu konsentrasi ibadah kepada Allah. Dia satukan hatinya di dalam menegakkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki kondisi hatinya, menghiasi hatinya dengan berbagai amalan hati. Dan ini perlu konsentrasi. Iya, kesatuan di dalam konsentrasi dan di dalam amalan. Karena itu jangan seorang masuk membawa hal-hal yang bisa menyibukkannya. Ya. Misalnya kalau dia ada gemar bawa HP, ya, mungkin lagi baca Al-Quran, sebentar dia menoleh ke HP atau yang semisal dengannya. Ya. Dan ini hendaknya dia kurangi kalau tidak bisa dia tinggalkan. Atau dia buat waktu-waktu tertentu, kapan dia melihatnya. Nah, sambil dia jaga kalau dia berada di masjid, ya, HP itu tidak boleh mengganggu orang yang membaca Al-Quran, apalagi mengganggu orang yang sholat. Tidak boleh memakai ringtone yang ada musik atau hal-hal yang diharamkan. Kemudian jangan dia masukkan dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar ataupun anjing. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan ini peringatan ya bagi siapa yang bawa HP ke masjid dalam itikaf, kemudian membuka berita-berita, membuka dari apa namanya internet dan semisal dengannya, dan ada gambar-gambar padanya. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Mudzakir Denai di Makassar. Katanya bila seseorang sedang safar yang berat untuknya berpuasa, bolehkah ia singgah makan di warung yang buka di siang hari? Apakah tidak terjadi fitnah kepada orang lain melihat hal tersebut? Ya, kalau misalnya dia khawatir hal tersebut fitnah untuk dirinya, apalagi dia musafir, ya safarnya berat, maka dia ketika turun mengambil pesanan, dia misalnya tidak makan di situ, dia makan di tempat yang cocok untuk dirinya, sebab seorang musafir punya keringanan untuk berbuka. Iya. Dan menjaga kondisi tidak terjadi fitnah itu adalah akhlak yang baik. Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Tamrin di Kabupaten Goa. Katanya bagaimana status teman saya yang menikahi seorang wanita yang hamil di luar nikah, tetapi bukan teman saya tersebut yang menghamilinya. Apakah sah dia menjadi suami wanita tersebut? Ini urusannya ke KUA. Dilihat bagaimana akadnya, apa yang dia lakukan, di situ diperiksa. Ya. Untuk keabsahan akad tersebut syah atau tidak. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Hafid Muslim di Bogor. Katanya pada malam keberapa dihitung mulai masuk malam i'tikaf? Bila bulan Ramadan ada 29 hari, apakah dimulai pada malam ke-20 atau malam ke-21? Apabila Ramadan sudah genap 20 hari, maka malam ke-21 itulah awal malam dari 10 hari terakhir. Dari 10 hari terakhir yang lebih dianjurkan untuk beritikaf. Iya. Jadi kalau dihitung satu hari di dalam bulan Ramadan, dimulai dari malam, kemudian siangnya. Demikian kaidahnya. Ya, dan 10 hari itu 10 hari terakhir penggunaan kebanyakan. Sebab kadang 9, kadang 10 bulan, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Tapi yang dimaksud adalah 10 hari terakhir. Dan itu yang paling afdolnya. Kalau ada yang itikaf dari 10 hari pertengahan, ya, dari awal Ramadan dia itikaf 1 bulan penuh, juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian pula dia itikaf sehari atau 2 hari, juga tidak ada masalah. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Purnomo di Jakarta. Katanya apa hukum pembacaan doa dalam suatu acara perpisahan dengan seorang pejabat negara yang mana pembacaan doa tersebut dilakukan oleh satu orang dan diaminkan oleh seluruh hadirin? Ya, kalau hal tersebut dilakukan kadang-kadang untuk suatu kejadian tertentu saja, insyaallah taala tidak ada masalah. Tapi kalau dia jadi rutinitas, sebuah kebiasaan, nah ini perlu dalil khusus untuk hal itu. Dan jangan seorang membuat sesuatu dari perkara khusus yang tidak ada dalil yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus di dalam masalah itu. Ya Allahu Ta'ala alam. Ya, pertanyaan yang terakhir untuk pertemuan kita pada hari ini, pertanyaan dari saudara Andri di Banda Aceh. Katanya, bolehkah menikahi wanita yang satu nenek dengan kita? Apa maksudnya satu nenek? Mungkin sepupu satu kali. Ya. Jadi kalau misalnya dia punya nenek, kemudian nenek ini punya dua orang anak, ya kemudian anaknya sama-sama memiliki anak, maka dia dihitung sepupu namanya. Iya. Dan sepupu tidak ada masalah di dalam tersebut. Tapi kalau dia nikah dengan bibinya atau dengan apa namanya saudara dari ayahnya, itu tidak diperbolehkan. Ya wallahu taala alam. Ya, baiklah pendengar sekalian. Demikianlah akhir perjumpaan kita dalam kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Dan kembali kami ingatkan kepada pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif hari ini ataupun hari sebelumnya, dapat Anda unduh di website www.dzulkarnain.net. Atau demikian pula, bagi Anda yang ingin menyimak kembali kajian interaktif hari ini, dapat Anda simak di siaran ulang besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.